Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana urzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa akhsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'i. Wajma'na ya rabbana wajma'na wa iyyahu ya rabbana yawmal qiyamati fi jannatika. Urzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Sangat kami cintai, kami muliakan para berindu-berindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi yang kami cintai, yang kami muliakan. Alhamdulillah Allah memilih kita, dan semoga terus Allah memilih kita dan terus memilih kita. Memilih kita di hari ini, memilih kita di hari esok, memilih kita di saat kita sakaratul maut menjadi ahli la ilaha Allah, memilih kita di alam barzah menjadi hamba yang dikarunia nikmat agung dari Allah, memilih kita di padang mahsyar sebagai hamba yang berkumpul di bawah bendera baginda Nabi SAW, memilih kita di saat menyeberang siratul mustaqim seperti kilat bersama baginda Nabi, dan memilih kita untuk bisa duduk di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini ina muqaddimah hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari, biasanya kami hadirkan hadis daripada Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Spesial bulan Maulid ini kami ingin hadirkan riwayat-riwayat dari baginda Nabi yang ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pesan disebutkan dalam Al-Quran, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat telah berselawat kepada baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada baginda Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad, dan bersalamlah kepada beliau. Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba adalah dikerjakan oleh hamba tersebut. Spesial yang namanya solawat, sebelum hamba melakukan, Allah melakukan terlebih dahulu. Allah memerintahkan kita untuk membaca solawat, tapi Allah sudah memulai innallaha. Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat kepada Nabi adalah sambung hati kepada baginda Nabi. Dan tanda sambung hati, untuk sambung hati dan tanda sambung hati. Untuk bagi yang hatinya gersang dari kecintaan kepada Nabi, memperbanyak membaca salat kepada Rasulullah, maka Allah akan berikan kesejukan di hatinya sehingga tumbuhlah cinta tersebut. Sekaligus tanda kalau orang betul cinta kepada Nabi, dia akan senang membaca salat kepada Rasulullah. Dan jangan kita menduga dan mengira salawat kita itu karena Nabi memerlukan, butuh kepada salawat kita. Sudah cukup salawatnya Allah dan malaikat. Kalau salawat Allah adalah rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada baginda Nabi, doanya malaikat, salawatnya malaikat, panjatan doa untuk baginda Nabi sudah sangat cukup. Apa artinya salawat kita dibanding salawatnya Allah? Akan tapi bersalawatnya kita kepada Rasulullah, ini kepentingan kita. Semakin Anda banyak membaca salawat, Anda semakin dekat kepada Rasulullah. Disebutkan paling dekatnya kalian nanti kepadaku yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Salawat kepada Rasulullah. Ini mukadimah singkat, akan tapi ayo kita pulang mengamalkan ini semuanya. Ada satu hadis. Banyak hadis tentang salawat. Banyak sekali hadis tentang salawat kepada baginda Nabi. Jangan pelit membaca salawat. Salawat yang kita khususkan untuk atau waktu yang kita khususkan untuk baca salawat boleh. Pagi, siang, malam. Perbanyaklah salat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan suatu ketika Ada satu orang sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni ukthiru sholata. Aku senang baca sholawat. Kam aj'al laka sholati. Berapa aku boleh bersalat kepadamu, ya Rasulullah? Maksudnya dalam sehari itu sepantasnya berapa? Jadikan waktuku ini, waktu aku terbangun ini, berapa banyak aku bersalat kepadamu? Masyaitah, terserah engkau. Seperempat waktuku, ya Rasulullah. Masyaitah, suka-suka. Fa'inzita huwa khairlak. Kalau kau tambah, bagus. Seperempat waktu. Kalau anda hitung, terbangun berapa jam? 12 jam. Tidurnya 12 jam? Anggap saja tidur 8 jam. Berarti sisanya berapa? Hah? 16 jam. 16 jam melek. Seperempatnya untuk bersalawat kepada baginda Nabi. In syi'ta fazid. Kalau mau tambah, fa huwa khairun lak. Akhirnya 2/3 ya Rasulullah. 2/3 bagus. Kalau mau tambah, bagus. Separuh waktuku ya Rasulullah untuk sepertiga dulu. Kemudian 2/3. Nambah lagi. Sampai kalau mau tambah, bagus. Fa'inzita fa'u khairan lak. Kalau kau tambah lagi, bagus untukmu. Ya sudah, ya Rasulullah, kalau begitu, aku jadikan waktuku semuanya untuk sholawat kepadamu. Di saat mendengar ungkapan seorang hamba yang tulus seperti itu, Nabi mengatakan, idan yukfa hammuk wa yukfar laka dhambuk. Dua. Yukfa hammuk wa yukfar laka dhambuk. Yukfa hammuk. Apa yang selama ini kamu keluh kesahkan, kesumpekan, kesusahan akan dicukupi oleh Allah. Dan akan diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memperbanyak solawat kepada baginda Nabi adalah ibadah yang sangat murah, maksudnya mudah, meriah, pahalanya gede. Semuanya hafal solawat. Dan dalam keadaan haid boleh, dalam berjalan, mini bareng, baca solawat kepada baginda Nabi SAW. Ini himbauan yang pertama. Perbanyaklah solawat kepada Rasulullah SAW. Tentunya solawat yang hadir. Solawat dibarengi dengan kekhusyuan. Kalau kita lagi membaca solawat kepada Rasulullah, dan bahkan kita harus punya ide bagaimana solawat itu semakin banyak. Mungkin setelah ini pulang ke rumah masing-masing, berjanji bahwasanya keluargaku harus membaca dalam sebulan ini tidak kurang dari 100.000 solawat. 100.000. 100.000 dibagi 30 berapa? Saya ingin hitung-hitungan. Hah? 3.000 rak? 3.000. Hah? 3.300. Anggap saja 3.500 per hari. 3.400 bagi anakmu 4, suami istri 6, berapa? Bagi lagi, cuma 600, 700. Bisa insya Allah, 100.000 dalam sebulan. Beruntung yang anaknya banyak. Ya tambah sedikit bacaannya. Anak saya cuma satu, bagus. Kamu dan anakmu satu. Enggak punya anak, lebih banyak lagi. Bisa, kita buat program insya Allah. Ulang laporan, akhir bulan 100.000. Bisa? Kalau tidak bisa diapain? Tidak apa-apa membuat program. Yang penting anak kita gerak. Kita harus punya program. Bikin catatan. Laporan nak. Bukan bid'ah ini. Memperbanyak. Macam-macam cara. Untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dibagi menjadi 500 per orang sehari. Sedikit banget 500. Kalau orang rindu kepada Nabi tidak kurang daripada 1.000 sehari. Rabi'ah Adawiyah membaca salat kepada Nabi Muhammad sehari cuma 50.000 kali. 50.000 kali. Bacanya khusyuk dibandingkan dengan tetesan air mata. Waktu menjadi berkah bagi seorang hamba. Baik, perbanyak salawat. Oke, siap? Nanti pulang ke rumah masing 100.000. Mau ditambah? Duit mau? Salawat tidak mau? Repot ini. Bahaya ini. Baik, kita perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Kita pulang ke rumah, kita bagi-bagi nanti. Dihitung 100.000 akhir bulan. Kemudian dibagi pada anak-anak, sudah berapa anak laporan catatan, masya Allah, subhanallah, indah rumah solat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baik. Intinya adalah memperbanyak. Kalau Anda punya program, punya ide lagi, berikan kepada kami, akan kami hadirkan nanti ide. Ide memperbanyak sholat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang harus punya ide cerdas misalnya. Saya setiap hari pergi ke kantor, perjalanan 45 menit. Ya, paling tidak 20 menit hanya untuk sholawat. Daripada komentar jalan macet. Macet, oh macet lagi, lampunya mati, lampu merahnya enggak ada. Enggak ada pahalanya. Shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Artinya bagaimana kita dengan sholawat itu sangat dekat sekali. Biasa dikit-dikit sholat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa insyaallah. Kemudian selanjutnya. Biasakan di saat kita mendengar baginda Nabi disebut membaca sholawat. Diancam raghiman furajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Raghiman furajulin itu adalah ibaratnya begini, hidung seseorang ditumpahkan ke debu, dihinakan. Maksudnya terhinalah seseorang. Terhinalah seseorang. Yang disebut namaku lalu tidak bersalawat kepadaku. Dalam riwayat lain, al-bakhilu, orang pelit. Ya, orang enggak pernah sedekah, pelit, iya. Cuma ada lagi yang pelit. Al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit adalah di saat aku disebut namaku tapi tidak bersalawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan malu. Yel-yel apa itu, yang itu aja bisa kok. Al-Bahja, Al-Bahja. Sallu ala Nabi Muhammad. Keluar suara, nak bisa ragu. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Biasakan di saat sebut nama beliau, keluarkan suara. Kenapa? Bersalawat itu ada dengan hati, ya. Dengan lidah, ya. Dengan pikiran, ya. Dengan kesejukan nanti. Dengan ketenangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Adapun solawat apa yang hendaknya kita baca suka-suka. Anda baca solawat apa saja yang pernah Anda dapat dari guru Anda. Maknanya benar baca solawat. Tidak harus membaca solawat yang diajarkan Nabi, namanya solawat Ibrahimiyah. Memang solawat terbagus, solawat terbaik adalah solawat Ibrahimiyah. Yang Anda semua sudah hafal waktu Anda melakukan solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang mengajarkan Nabi. Maka selawat terbagus adalah selawat Ibrahimiyah. Kalau ada orang membuat selawat lalu berkata selawatnya lebih bagus daripada selawat itu, dia kurang ajar kepada Rasulullah. Cuman selawat semuanya bagus. Ada selawat apa namanya? Selawat nariyah, tafrijiyah, ada selawat tibbil qulub, ada selawat. Banyak selawat-selawat dihadirkan oleh selawat Fatih. Suka-suka, mana yang Anda suka? Biasanya seseorang itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Menyebut sifat Nabi, menyebut nama Allah, ada sesuai dengan keinginannya. Kalau Anda pelit sering sebut nama Allah, ya Jawad, ya Karim, wahidat, ya maha pemurah, wahidat, maha pengasih. Nah gitu, biar Anda jadi enggak pelit lagi. Lagi kurang duit, ya ghani, wahid yang maha kaya, biar beri. Kan begitu. Pengen meniru Nabi, Al-Bashir wan Nadir, menyebut Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Bashir wan Nadir. Nama Al-Bashir, pemberi kabar gembira. An-Nadir, yang menghalau daripada kemungkaran, yang menjauhkan dari kemungkaran, memperingatkan agar masuk kemungkaran. Itu salawat untuk berdakwah, karena kita ingin berjuang. Bashir wan Nadir, Al-Bashir wan Nadir. Jadi suka-suka Anda baca salawat. Sallallahu ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Sallallahu alaihi. Boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Boleh. Yang penting jangan sampai di saat disebut nama beliau Anda diam saja. Dan itu juga ada hubungannya dengan kebiasaan. Pernah kita masuk satu tempat tuh, Masya Allah, di saat sebut nama Nabi Muhammad kompak. Sampai bergetar hati itu. Ada di satu tempat nama Nabi Muhammad pada malu ngomong. Karena belum biasa. Termasuk di sini kayaknya belum biasa pada dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yakin. Boleh ragu-ragu. Yakin sallallahu alaihi wasallam bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan kebiasaan orang-orang baik, kita masuk satu lingkungan yang sangat baik, itu kalau ada orang berantem itu untuk melerai, karena mereka sudah dekat dengan salawat. Lagi sallallahu alaihi Nabi Allahumma salli alaihi Muhammad, diam, enggak jadi berantem. Biarpun nanti sel diam berantem lagi, sallallahu alaihi Muhammad, diam lagi. Nanti senjata ini kalau istri lagi marah, sallallahu alaihi Nabi Allah masalah. Kalau enggak keterlaluan itu istri. Salawat kepada Nabi pelit nih, berbahaya ini. Nah, sama kalau suami marah langsung ingatkan, "Shallu ala Nabi Muhammad." Allah masalah ala Muhammad. Marah lagi, "Shallu ala Nabi Muhammad" lagi. Akhirnya dipeluk Anda nanti. Enggak jadi marah. Rasulullah lihat Rasulullah amal kita disodorkan ke Nabi kok kita marah-marah. Yuk, akur yuk, kan enak ya. Perbanyak salawat. Dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana kalau disebutkan man shalla alayya maratan sallallahu alaihi biha asyra. Kalau kita bersolat kepada baginda Nabi sekali, Allah balas 10 kali. Allah. Balasan sekali saja dari Allah sudah cukup karena yang membalas adalah Zat yang Maha Agung. Kalau balasan dari yang agung adalah agung. Ternyata Zat yang Maha Agung tidak membalas salat kita sekali, dibalas sekali enggak. Satu dibalas berapa? 10, Masya Allah. Dari yang Maha Agung ditambah lagi agung di atas keagungan. Apa sih salawat Allah kepada kita ini? Diapain kita kalau sudah kita salawat kepada Nabi, kok Allah salawat kepada kita 10 kali? Disebutkan dalam Al-Qur'an, di alam Al-Qur'an, "Walladzi Allah lah yang salli. Walladzi salli 'alaikum wa malaikatuhu. Walladzi salli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Allah tuh bersalawat kepadamu tuh maknanya begini. Dan malaikatnya, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri, untuk mengeluarkan kalian daripada kegelapan menuju cahaya. Gelap itu macam-macam, gelapnya kehidupan, imannya kurang kuat, akhlak kurang baik, hati keras, duit tipis, enggak dapat jodoh lama-lama. Ini banyak yang senyum kayaknya yang terakhir ini didengar nih. Semuanya dong diharap. Jadi semuanya. Jadi kalau sudah banyak salawat, insya Allah dibuka oleh Allah. Karena janji Allah. Salawatnya tapi yang khusus waktu baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seolah-olah kita melihat Rasulullah. Rasulullah yang berjalan, Rasulullah yang dipukuli, Rasulullah yang menangis untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Biasakan dimanapun kita berada, jangan ragu di saat disebut nama beliau untuk kita bersalawat kepada beliau. Cukup insya Allah hari ini. Mulai hari ini insyaAllah 100 ribu bukan rupiah ya. 100 ribu salat kepada Nabi insyaAllah dibawa pulang nanti ke rumah. Disebar, dibagi sama anak-anaknya. Kalau bisa nanti anaknya yang punya keluarga. Sendiri waktunya, enggak boleh gabung itu. Salawat. Sehingga dikit-dikit salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi masyaAllah. Indah. Akan lembut hati. Akan diampuni dosa. Akan dijauhkan dari malapetaka. Kemudian Allah akan turunkan kasih sayang kepada kita. Allah akan bebaskan dari segala malapetaka. Karena banyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini. Baik, kita lanjutkan dengan hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. An-nur jin qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid dharain amin ila an qala an-nur jundul qalbi, cahaya yang Allah berikan. Kemarin sudah disebut an-nur, cahaya. Jadi hati yang bersih itu bisa menangkap cahaya. Seperti sesuatu kalau bersih, batu yang mengkilat bisa menangkap cahaya. Tapi kalau batunya enggak bersih, tidak bisa menangkap cahaya. Kemarin sudah sebutkan, hati itu bisa menangkap cahaya. Nah, dengan cahaya inilah hati itu akan bisa menuju kepada Allah. Matiyah, jadi cahayanya itu adalah kendaraan untuk menuju kepada Allah. Dan cahaya itu pemberian dari Allah, digambarkan seperti cahaya itu bukan, maknanya adalah sesuatu yang menjadikan itu, kan ini, gambarannya cahaya itu dari sesuatu yang gelap menjadi terang lalu kita tahu jalan. Itu cahaya. Jadi cahaya di sini anwar, nur ini adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba, kepada hati seorang hamba, yang dengan sesuatu itulah hatinya akan bisa melihat kebenaran. Mata kita sehat. Bendanya gede di depan kita. Tapi kalau tidak ada cahaya bisa lihat atau tidak? Tidak bisa lihat. Gede, matanya sehat. Cuma tidak ada cahaya, matem ditabrak, debruk. Gitu. Tidak cukup. Harus ada cahaya gitu. Makanya hati benar belum ada hasud, belum ada ini. Tapi kalau tidak dicasi cahaya oleh Allah, tidak akan bisa menuju kepada tempat tujuan. Maka dikatakan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya setelah hati, makanya nanti ada hati pembersih hati, ilmu membersihkan hati. Setelah orang tahu penyakit hati itu, belum cukup. Harus kita mencari cahaya tadi. Mencari cahaya, maka dengan cahaya inilah cahaya menjadi kendaraan menuju kepada Allah. Dan di sini dikuatkan lagi oleh Ibn Athaillah Sakandari, an-nuru cahaya itu jundun, pasukan, tentaranya. Gambarannya begini, hati itu di saat menuju kepada Allah, biarpun sudah bersih, gampang kemasukan kotoran, selagi mata sama telinga dibuka. Masih ingat, jendela menuju hati adalah telinga sama mata. Biarpun kita membersihkan hati terus, tapi kalau mata enggak dijaga, akhirnya keremehkan. Oh, perempuan. Oh, dia berzina. Itu si pemabuk. Karena kita sering lihat kejelekan orang, diam-diam masuk di hati kita, tanpa kita sadari kita merendahkan orang lain. Kita mendengar berita-berita kotor, masuk. Mata melihat sesuatu gambar yang enggak pantas, bangkit syahwat. Masuk kotor hati. Jadi seperti rumah, pengisi kamar, kalau kita membersihkan kamar seperti apapun cara membersihkannya, kalau jendelanya belum kita tutup, maka debu akan masuk. Ini loh jendela. Jendela ini mata sama telinga. Makanya kalau orang tercipta buta dan tuli, enggak akan kotor hatinya. Enggak akan ngerti hasutan, enggak ngerti ya. Tapi yang punya mata sama telinga ini harus kita waspadai. Nah, hati itu karena ada jendela yang dibuka, maka mungkin sekali akan kotor sewaktu waktu. Maka agar tidak cepat kotor, agar bisa sampai kepada Allah, maka harus ada yang menjaga. Lah yang menjaga ini apa? An-nur. Karunia ilahi, karunia dari Allah. Nur yang Allah berikan kepada seorang hamba, ke hati seorang hamba, nur itulah yang akan menjaga hati, kayak pasukan. Pasukan menjaga agar tidak ada serangan dari sana sini kepada hati. Begitu juga lah ini. Dan nurnya itu bagaimana kayak ini belum sampai. Kami mulai kemarin masih sebutkan cahaya itu karunia dari Allah, pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi, sifatnya rohani, sifatnya batin yang Allah berikan kepada hati sehingga hati seseorang tiba-tiba rindu melakukan kebaikan, tiba-tiba ingin melakukan sholat, tiba-tiba menangis di saat dia melakukan dosa dan sebagainya. Kemudian sekarang disebutkan bahwasanya nur itu juga menjaga agar hati tetap bersih seperti jundun pasukan-pasukan yang menjaga hati agar tidak mudah dikotori oleh apapun dan siapapun. Kama anna dzulmata jundun nafsi. Begitu juga kegelapan, ada nur ada kegelapan. Lah kegelapan yang akan menyelimuti hati itu adalah pasukan-pasukannya hawa nafsu. Hati itu pada dasarnya bersih. Maka Nabi mengatakan istafti qalbak. Penjahat kelas besar pun akan ngerti mana yang baik dan mana yang buruk. Penjahat kelas besar punya anak cantik, enggak senang kalau dinikahi sama penjahat sama dengan dia. Sama, seorang perempuan pelacur sekalipun, kalau punya anak perempuan, dia tidak ingin kalau dinikahi oleh seorang laki-laki bezina. Hati kecil yang ngerti itu semuanya. Bahkan orang, ini, akan tetapi kadang hati kecil yang selalu melihat kebenaran ini, dikuasai oleh syahwat. Syahwat akhirnya menyelimuti hati. Karena syahwat menyelimuti hati, sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Maka ini syahwat, siapapun syahwat. Syahwat hubbud dunia. Biarpun itu ulama besar, ilmunya banyak, ngerti haram, haram, haram, haram. Tapi ternyata hatinya itu diselimuti oleh hawa nafsu, maka dia pun tidak bisa melihat kebenaran. Terjerumuslah dalam kehinaan. Maka ada ulama su', ada tajir yang pendusta, ada pemimpin yang fajir, itu. Nah, bagaimana kok hati itu bisa kotor semacam itu? Ada zulmah. Ada nur, ada zulmah. Ada cahaya, ada kegelapan. Fa idza arada Allahu an yansura 'abdah, kalau Allah menghendaki ingin menolong hambanya, amaddahu bijunudil anwar, Allah akan berikan kirim kepada hamba tersebut pasukan-pasukan cahaya yang akan melindungi hatinya hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hatinya arifin billah, hatinya orang yang kenal Allah. tidak terpedaya dengan dunia, biarpun Allah tumpahkan kekayaan kepada dia, enggak akan terpedaya dengan kekayaannya. Makanya mu'min, diberi kerajaan pun enggak akan merusak dia. Begitu juga di saat dicabut kekayaan darinya, tidak akan merubah dia. Karena tahu hatinya sudah dengan Allah. Sehingga dunia bukan ukuran kemuliaan, bukan ukuran kehinaan. Dunia enggak ada ukuran kemuliaan dengan dunia. Jangan lalu berkata, kalau orang kaya selalu terhina, oh tidak, Abdurrahman bin Auf kaya. Bukan yang punya yang menjadi pemimpin besar pun hina, tidak. Nabi Sulaiman raja. Raja tapi mulia. Enggak ada urusannya itu. Dan jangan katakan kalau orang fakir itu rendah, ketahuilah. Bilal bin Rabah adalah fakir. Ammar bin Yasir adalah fakir. Mereka mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Nabi Ayyub. Bagaimana keadaan sangat fakir. Akan tapi mulia di hadapan Allah. Jadi bukan ukuran kekayaan. Cuman bagaimana kita ini? Di saat kaya selamat, di saat fakir selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Semoga Allah memberikan kepada kita di dunia baik-baik ya. Jangan susah, jangan kurang ya. Boleh kan minta begitu? Ini hanya cerita saja bahwasanya kalau ada orang fakir, jangan fakir terhinakan. Jangan fakir yang sengsara. Jadi fakir itu keluar dari di luar hati. Nah, hati inilah yang harus terjaga. Sehingga di saat menuju kepada Allah, biarpun dia ditumpahkan kepadanya kekayaan, enggak akan berubah. Banyak orang yang kaya berubah. Dulu mah biasa tawadhu, mulai kaya sombong. Dulu di saat miskin susah maksiat, di saat kaya sudah mulai banyak maksiat. Walau terhinakan dia dengan kekayaannya. Nah, bagaimana hati ini terus terjaga? Ada pasukan-pasukan Allah. Pasukan Allah nur yang Allah berikan kepada seorang hamba itulah yang akan menjaga hatinya sehingga tidak akan tercemar, tidak akan terpengaruh dengan penyakit-penyakitnya sehingga sampai kepada Allah. Wa qata'anhu madadadzulmi wal aghyar. Kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, maka akan diputus oleh Allah sebab kegelapan hati. Karena urusan-urusan dunia tadi. Ini dunia itu menggelapkan hati. Dunia itu menggelapkan hati. Banyak orang meninggalkan sholat karena mencari dunia. Banyak orang yang membuka auratnya karena urusan dunia. Banyak melakukan kehinaan karena dunia. Tapi kalau sudah diberi oleh Allah nur, cahaya yang menjaga hatinya, maka ketahuilah dalam keadaan apapun tidak akan menjadikan dia rusak. Karena hatinya sudah dikenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang bagaimana agar kita mendapatkan nur tadi? Mulai kemarin ngomong nur, nur, nur. Cahaya-cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang yang pertama adalah kita mengerti ilmunya. Ilmu mencari nur. Mencari cahaya. Tadi sudah kami isyaratkan bahwasanya sesuatu yang semula bersih, jernih, agar bercahaya adalah bersihkan dari debu-debunya dulu. Kita harus tahu ilmu membersihkannya. Bersihkan kulkas selalu lupa, salah dicongkel. Kulkasnya tidak berguna lagi, kan begitu. Bersihkan sesuatu harus ada caranya. Harus tahu ilmunya. Dan itu dibahas oleh para ulama ahli tasawuf. Bagaimana kita membersihkan hati. Tapi itu ilmu teori. Banyak orang baca Ihya Ulumuddin tapi hatinya masih sombong, ngedengki. Karena ilmunya ilmu zahir. Banyak orang ngerti halal haram tapi dia masih melakukan yang haram dan tidak memilih yang halal. Jadi ilmu dulu penting. Ilmu bersihkan hati. Bahwasanya riya adalah haram, dosa. Riya adalah penghabis pahala. Riya adalah begini, begini, begini. Sombong adalah hina. Ilmu. Dan harus difahami. Tapi kalau orang hanya memahami ilmu itu saja, enggak akan berubah perilakunya. Kecuali mengambil langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Amal. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Jika Anda punya, bisa membaca. Membaca Al-Quran rutin setiap saat. Kemudian berzikir kepada Allah. Ini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati akan sejuk. Membaca salat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan tertipu dalam orang rajin belajar membersihkan ilmu hati, baca kitab Ihya Ulumuddin, baca kitab Bidayatul Hidayah, baca kitab apa lagi? Semua kitab tasawuf membersih hati dibaca. Ilmunya hanya di otak sini. La yatajawazu an hanajri, enggak turun ke hatinya. Enggak ada perubahan. Maka Imam Ghazali itu pakar di dalam ilmu akidah. Beliau sudah lama bertualang dengan ilmu akliyat. Dia pakar falsafah. ilmu usul fikihnya handal, ya sampai punya mustashfa sebuah kitab usul fikih, fikihnya handal, ilmunya luar biasa. Akan tapi Imam Ghazali tetap memungkasi dengan amal, sehingga menulis kitab-kitab kecil sampai kitab gede Ihya Ulumuddin, bukan teori. Sampai di dalam mukaddimah kitab Ihya-nya itu, dalam risalah Qudsiyahnya, Imam Ghazali mengatakan bahwa aku biasa berpetualang dengan ilmu akliat akal. Ternyata untuk menundukkan hati tidak dengan dalil-dalil akli saja. Dalil akli hanya untuk sekadar pemahaman, untuk menundukkan orang yang belum beriman agar tahu bahwasanya kebenaran adalah di dalam Islam, Tuhan Maha Tunggal dan seterusnya. Cuman untuk menjadi khudu' patuh kepada zat yang Maha Tunggal itu ternyata enggak cukup dengan dialog itu. Kata Imam Ghazali apa? Berbanyak baca Al-Qur'an. Beliau bukan hanya belajar ilmu mantek, ilmu falsafah, ilmu tidak, bukan itu, enggak cukup. Memang jaminan orang ngerti falsafah lalu khusyuk tengah malam bisa nangis? Enggak jaminan. Maka sekarang kita masuk nih. Membersihkan hati harus. Selama ini ilmu kita ilmu membersihkan hati kan? Bersihkan hati bagaimana? Tapi kita harus masuk wilayah yang kedua adalah kita harus punya amal. Al-Qur'an harus. Setiap hari kita baca biarpun 3 ayat. Kalau untuk Allah kita itu pelit, tapi kalau minta banyak-banyak ini kita namanya beramal loh kita. 3 ayat tadi 100 ribu aja mau ditawar tadi dengar-dengar. Ayat 3 ayat minimal. 3 ayat Al-Qur'an. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tidak apa-apa, pagi 3, sore 3. Untung-untung satu lempir. Coba ini yuk kita amalkan. Ambil Quran kecil di tas aku. Subhanallah. Kemudian zikir juga. Anda harus punya zikir rutin setiap saat yang Anda baca. Dari yang diajar oleh baginda Nabi. Ada zikir pagi hari, zikir sore hari, zikir menjelang tidur, rutin. Jangan kalau lagi semangat, zikir satu gebok sekali. Setelah itu seminggu enggak baca zikir. Ngasah hati itu enggak begitu. Rutin istiqomah, zikir di malam hari. Jangan dimeremehkan zikir. Bahkan kadang-kadang ajakan untuk berzikir ini diremehkan oleh sebagian orang. Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana kemenangan beliau dapat? Bukan hanya sekedar strategi yang beliau hadirkan, yang handal, bukan. Beliau setiap malam menangis kepada Allah. Diajak semua pasukannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini kita ribut berjuang, cari presiden yang benar dan sebagainya. Secara zahir akalmu kau gunakan, usaha zahirmu kau gunakan, akan tapi jujur. Di malam kau sudah minta kepada Allah atau belum? Nangis atau belum kepada Allah minta pemimpin yang benar? Jangan hanya kita berani mengangkat bendera, mengangkat slogan NKRI, menjajah umat, tapi tidak rindu kepada Allah. Bohong. Siapa yang menyatukan umat ini? Allah. Siapa yang memberikan rahmat kepada umat ini? Siapa Allah? Lemana enggak tidak mengadu kepada Allah? Jangan-jangan bohong kita ini. Besok yang mau demonstrasi misalnya di mana, di alun-alun Cirebon gitu, malamnya senangis dulu kepada Allah. Kita sering di meja diskusi tentang pemikiran Islam. Tidak cukup, itu hanya di otak. Harus dibarengi dengan kesejukan. Di dalam hati. Kerinduan kepada Allah di dalam hati. Sisihkan waktu untuk Allah. Allah itu yang akan mengegulkan, yang akan mensukseskan apa yang kita rencanakan itu. Bahkan bahaya sekali kalau ada orang menggapai kemuliaan tapi hanya dengan akalnya dan dengan kekuatannya tanpa ada kesadaran kalau dia minta kepada Allah. Itu nanti akhirnya rebutan, rebutan kursi, rebutan macam-macam, berantem itu pada akhirnya karena bukan dengan Allah dia mencarinya. Hati-hati. Dengan Allah, sebelum berangkat dengan Allah, memohon kepada Allah. Dalam perjuangan, diskusi dan seterusnya. Bicara pemikiran Islam, orang kafir bisa bicara pemikiran Islam. Orang fasik bisa pemikiran Islam. Kita harus tampil beda di hadapan Allah dan Rasulnya. Ya, berpikir dengan akal kita. Belajar ilmu yang benar, iya. Akan tapi ayo, kita sisihkan waktu untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita baginda Nabi itu orang apa sih? Orang yang sudah diampuni oleh Allah dan enggak punya dosa. Sudah enggak punya dosa, paling diampuni, paling mulia, paling tinggi pangkatnya dan seterusnya. Akan tapi beliau sangat banyak waktunya untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. hatta tawarramat qadamah, dalam melakukan salat sampai bengkak kakinya. Bahkan dalam pemanjatan doanya sering dibarengi dengan derai air mata, ya Rasulullah. Minta saja langsung dikasih kau ya Rasulullah oleh Allah. Akan tapi kenapa seperti itu? Karena menampakkan penghambaannya. Karena apa? Tidak akan mampu melakukan apapun kecuali dengan Allah. Enggak akan sukses kecuali dengan Allah. Yang bahaya adalah orang yang merasa sukses tapi tidak dengan Allah. Akan muncul orang sombong. Bahaya sekali ini. Sehingga yang dikembangkan adalah berpikirnya, akalnya. Sehingga dia pengen sanjungan. Setelah pengen sanjungan, mestinya aku yang paling berhak untuk disanjung. Kalau aku paling berhak disanjung, mestinya aku yang paling berhak megang itu. Nah, rebutlah. Ribut akhirnya. Maka dari itu, mengadu kepada Allah ini sangat penting sekali. Bagi siapapun, kita sering lupa kepada Allah. Maka mohon semuanya punya zikir-zikir yang rutin dibaca setiap hari. Apa yang bisa Anda baca? Termasuk solawat. Salat kepada Rasulullah itu Anda sudah punya hitungan. Selain daripada itu, 100.000 kan spesial Ramadan, spesial bulan Maulid. Selain bulan Maulid apa? Minimal berapa ratus sehari? 300 sehari, pagi 100, siang 100, malam 100. Anak-anak sebelum makan, sayang sudah 300 salat atau belum? Salawat 100 salawat kepada Nabi 100 kali itu, kalau Anda buktikan Anda dari masjid sini keluar gerbang sudah 100. Gampang banget. Yang biasa nyanyi lagu, belum dua lagu sudah 100. Ayo. Baik. Kita perlu namanya zikir. Bahkan rumah kita harus kita suarakan zikir di rumah kita. Gangguan kita ini, kalau yang ganggu terlihat itu mudah. Kalau ada maling, pasang CCTV sama satpam. Beres. Ya tidak? Tapi ada gangguan yang halus, was-was syaiton. Karena jika di rumah kita tidak sering kita bacakan zikir, jangan meremehkan zikir, baca di rumah, zikir dibaca. Kalau sudah zikir dibaca, was-was setan jarang datang. Maka sering jarang terjadi percekcokan. Was-was itu kadang-kadang bisikan-bisikan setan di hati. Pastikan Anda harus punya zikir yang rutin. Misalnya solawat, aku pastikan solawatku dalam sehari tidak boleh kurang dari 300. Sedikit 300 itu. Kemudian baca yang lainnya, la ilallah berapa kali. Istighfar, Nabi Muhammad istighfar dalam satu majelis ada yang mengatakan setiap malam tidak kurang dari 70 kali. Anda pun harus pastikan Anda tidak boleh kurang salat membaca istighfar dari 70 kali. Khusus yang di tengah malam, yang waktu Allah memanggil, Allah menyeru, hal min mustaghfirin fa'afirallah, mana yang minta ampun kepada aku akan aku beri. Minta di tengah malam, astaghfirullahaladzim, mataku kemarin lihat yang haram ya Allah. Astaghfirullahaladzim, hatiku, telingaku kemarin dengar yang haram ya Allah. Astaghfirullahaladzim, 70 kali. Baca, Anda bisa membuat aturan zikir secara sendiri. Boleh. Yang penting istiqomah. Cuman dihimbau, ada beberapa zikir, setiap zikir itu ada keistimewaannya sendiri. Misalnya ada orang setiap hari saya baca solawat, tok, ya bagus, ya tidak apa-apa. Cuman alangkah indahnya kalau diwarna-warni. Karena zikir ini ada keutamaan sendiri yang disebut Nabi. La haula wa la quwata illa billah, ada keutamaannya. Astaghfirullahaladzim, ada keutamaannya. Subhanallah, alhamdulillah, ada keutamaannya. Ini ada keutamaannya. Maka alangkah indahnya kalau zikir kita juga warna-warni, biar sempurna kita. Biar mendapatkan sesuatu yang banyak. Maka kami himbau, di samping salawat-salawat kepada Rasulullah yang Anda baca selama ini, Anda baca atau belum, besok insyaAllah salawat Anda harus punya zikir. Yang di situ macam-macam ada zikirnya. Jangan ragu untuk baca misalnya seperti Ratibul Haddad. Habis maghrib atau habis isya, Ratibul Haddad ringan. Habis subuh, Wirdul Latif. Wirdul Latif itu ternyata bagi yang sudah hafal hanya 6 menit, 7 menit. Dari masjid atau masjid pondok itu sampai rumah itu kalau baca, itu masuk pintu sudah selesai. Ayo kita bacakan itu. Apa sih Wirdul Latif? Ya, belum tahu. Yang belum tahu tambah report lagi ini. Nanti akan beri ijazah, insyaAllah diijazahin untuk baca Wirdul Latif, Ratibul Haddad. Atau yang selama ini punya guru Torekoh, amalkan itu semuanya. Torekoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, amalkan itu semuanya. Amalan dari guru-guru itu. Zikir itu banyak macam-macam. Anda zikir apa saja boleh. Cuman ada beberapa zikir yang dikumpulkan para ulama. Memang Imam Nawawi punya kitab namanya Al-Adhkar. Tidak mampu kita mengamalkan zikirnya Nabi. Teramat banyak, teramat besar. Ambil saja secuplik saja, tapi istiqomah rutin. Kayak Wirdul Latif, termasuk yang dibaca Wirdul Fatih. Itu ada beberapa zikir yang kita butuhkan. Mulai dari menjauhkan dari malapetaka, gangguan sihir, menarik rizki. Ini kan butuh semuanya. Ada rahmat ini, ada beberapa zikir. Jadi setiap zikir ada faedahnya. Zikir ada faedahnya yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Baik, insyaAllah bisa baca Ratibul Haddad misalnya. Atau Ratibul Attas. Atau Wirdul Fatih. Kemudian baca Wirdul Latif. Selebihnya, ini yang warna-warni, yang macam-macam. Selebihnya Anda pastikan pagi waktu aku masak, kalau masak pagi aku pastikan untuk sholawat kepada Rasulullah. Yang gampang aja deh, nanti tidak hafal tambah tidak sholawat, tidak zikir nanti. Yang hafal sholawat apa saja? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Kami ingat nasihat dari Guru Mulia Habib Abdullah kemarin cerita. Suami kalau kerja, sambung dengan Nabi. Istri kalau kerja, sambung dengan Nabi. Misalnya, lagi masak katanya. Masak yang enak buat suami dapat pahala. Tapi sebelum kamu masak yang enak buat suami, waktu masak baca sholat. Allahumma salli. Bumbunya bukan saja bumbu garam itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suami kerja juga begitu. Sholawat dengan Rasulullah. Alangkah indahnya hidup kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya, bersolawat kepada Nabi zikir. Insyaallah punya zikir semuanya. Kalau enggak nanti ada. Bukan mengijazahi. Kami mengijazahi kurang batas. Kami sambungkan nanti. Kami sambungkan. Tapi yang sudah kemarin hadir majelis hari Ahad sudah dapat ijazah dari Guru Mulia Habib Abdullah Bahrun. Sudah dapat ijazah semuanya, baca Ratibul Haddad, baca Wirdul Latif, baca semuanya. Tinggal kita istiqomah saja. Memang biasanya kalau amalan begitu awal-awal tuh lama. Karena apa? Mulai dari yang bacanya belum lancar sama belum hafal. Wajar. Tapi kalau Anda berulang-ulang, akhirnya hafal. Intinya harus punya zikir. Selesai. Jangan ditawar lagi. Bohong enggak? Kalau kita membersihkan hati tidak pakai nur yang tidak pakai ini, tidak pakai zikir-zikir. Al-Qur'an ya, jelas baca Al-Qur'an sehari berapa? Orang pelit sudah semuanya, pelit semuanya, 3 ayat. 3 ayat saja. Alhamdulillah masih 3 ayat. Untung-untung satu lembir. Satu lembir. Subhanallah beratnya ya. Kalau sudah ngerti. Berat tapi satu lembar. Kemudian baca zikir, subhanallah, ngajinya terus, Anda akan menemukan keajaiban nanti. Di dunia akan menemukan keindahan, kebaikan. Kenapa? Hati Anda telah dijaga oleh Allah. Anda punya kendaraan dengan hati Anda menuju Allah, ada junud, pasukan-pasukan menjaga hati Anda. Sehingga hati bersih beneran, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia hasanah, di dunia penuh dengan kebahagiaan, dan di akhirat nanti juga mendapatkan kebahagiaan. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik para hadirin, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, kami akan terlebih dahulu membacakan pertanyaan yang masuk ke sosial media. Pertanyaan pertama yaitu datangnya dari hamba Allah dari Tulung Agung. Buya mau bertanya, Buya bolehkah kita menolak pemberian dari orang atau saudara kita dengan alasan takut tidak bisa membalas? Di saat kita diberi hadiah, hadiah itu adalah rumus cinta, penyambung hati. Nabi tidak menerima zakat, tapi Nabi menerima hadiah. Bahkan biarpun hadiah itu serasa tidak berharga di mata kita, tapi menerima hati itu penting. Lau uhditu kira'an laqabiltu, kata baginda Nabi. Kambing itu yang paling gak berharga, yang paling gak guna di Arab. Saya ngomong Arab, sebab di Indonesia jadi mahal. Kambing itu yang paling gak berarti di Arab sana adalah kakinya. Sehingga waktu saya kuliah itu, setiap hari ngelihat kaki dibuang di sampah itu ngenes saya. Ini kan jadi kikil ini. Cuman ngambil kan gak enak, sudah di sampah. Betul, kita lagi kampus itu ada sempat, Allah kikil nih, Masya Allah, kikil. Enak banget kikil begitu kan? Tapi tidak usah ngirim kikil ke saya nanti. Repot nanti ngomong kikil, kirim kikil nanti kan. Nabi mengatakan, kalau aku dikasih kiriman ini, niscaya akan aku terima. Terima dengan wajah ceria. Jangan kau lihat apa yang diberikan, tapi lihat niat di dalam hatinya. Jangan ditolak. Kapan menolak itu? Yang pertama, jika ada dugaan yang akan diberikan bukan dari rezeki yang halal. Yang kedua, jika akan terasa terhinakan dengan pemberian tersebut. Terhinakan bukan karena Anda sombong. Ya, misalnya, "Bu, tak kasih duit mau, Bu, nih." Enak-enak banget ini ngasihnya kok gitu nih. Caranya tidak bagus atau cara direndahkan. Atau di dalam diri Anda tidak nyaman, ada minnah istilahnya begini ya. Jadi ada orang diberi itu memang dia bukan biasa menerima. Kalau dikasih hadiah, kemudian tidak senang hatinya bukan karena dia takut tidak bisa membalas, bukan. Kalau Anda merasa takut tidak bisa membalas itu, sebetulnya Anda faham atau tidak? Anda itu telah suudon, dia itu pengen Anda balas, kan begitu. Dia memberi kepada Anda bukan ingin balas, bukan. Dia ingin memberi kepada Anda ikhlas karena Allah. Baik. Jadi yang pertama, asalkan boleh ditolak kalau Anda menduga itu tidak halal. Atau di saat Anda diberi itu Anda terhinakan. Dia bukan orang, dia menghinakan. Hah? Terhinakan, maka Anda tidak perlu menerima. Tapi kalau orang wajar, sahabat ingin nyambung silaturahmi hadiah, apa saja Anda terima asalkan. Kemudian yang ketiga, hadiahnya adalah membahayakan buat Anda. Maka ini kami sampaikan juga. Kalau Anda ingin memberi hadiah itu bukan sekedar yang Anda beri senang, bukan begitu. Ngasih hadiah apa? CD, film apa? Dah, CD film lagi kan? Ya. Kalau Anda memberi hadiah kepada seseorang itu yang ada pahalanya jangka panjang. Kena buku yang bermanfaat. Atau yang bisa dimakan anak-anaknya. Nah, ini langsung, nanti saya kirim ya. HP sekaligus programnya banyak, internetnya tak lengkapi semuanya. Wah, ini orang kampung yang ngerti apa-apa jadi kenal apa-apa nanti. Jadi Anda dalam memberikan hadiah, Anda harus berpikir. Baik, ini adab dalam memberi hadiah. Jangan asal hadiah. Baik, adapun menerima hadiah adalah boleh-boleh saja. Dan itu penyambung hati dan bahkan jangan ditolak. Kalaupun Anda tidak senang, Anda simpan saja. Bahkan disunahkan dihimbau kalau kita menikmati itu semuanya, biar senang yang ngasihnya. Kalau kasih baju ya pakailah biarpun waduh gatel banget. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nyenengkan orang. Ya, nyenengkan orang itu penting. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan kedua yaitu dari saudara Surya dari Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Apa penyebutan rahimahullah bisa dipakai untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Dan apa dari arti rahimahullah? Gimana? Rahimahullah. Rahimahullah itu artinya, jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya khobar tapi makna insya. Kalimatnya ya, kabar berita, tapi isinya adalah permohonan, kayak doa. Rahimahullah itu artinya Allahumarhamhu, ya Allah berikan kasih sayangmu pada dia. Bagaimana hukum baca rahimahullah? Dianjurkan. Kalau ada kita dianjurkan tarahum, mendoakan rahmat kepada orang meninggal dunia. Maka kalau kita ada menyebut orang yang telah meninggal dunia, asalkan di ahli iman, sah. Dan hendaknya yang tampak, rahimahullah. Atau rahmatullahi alaihi. Semoga Allah berikan rahmat kepadanya. Rahimahullah. Kalau orang hidup bagaimana? Ya sah. Bahkan Sayyidina Umar pernah mengatakan, rahimallah imra'an ahdali uyubi. Sayyidina Umar pernah suatu ketika, ada seorang yang mengingatkan tentang kesalahan Sayyidina Umar. Orang tawadhu Sayyidina Umar, biarpun sudah pangkat tertinggi sebagai khalifah, diingatkan oleh orang kecil secara zahir. Tapi Sayyidina Umar memperhatikan lalu mendoakan rahimallah imra'an. Ya Allah berikan kasih sayang orang yang telah mengingatkan aku. Boleh. Bahkan di saat Anda mengatakan alhamdulillah, doanya bagaimana? Yarhamu kallah, semoga Allah berikan rahmat kepadamu. Jadi rahimahullah itu sah khususnya untuk orang yang telah meninggal dunia. Memang ada perintah khusus dari Nabi untuk mendoakan Allah marhamhu wa'afi, Allah mafirlahu warhamhu. Termasuk doanya rahimahullah. Jadi kalimatnya rahimahullah itu artinya doa Allah marhamhu. Bukan almarhum. Nah, ini mungkin sekedar kritik tapi jangan nyalahkan orang. Yang paling tepat adalah Anda mengatakan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Kalau almarhum artinya itu yang telah diberi rahmat oleh Allah. Enggak ada makna doa di dalamnya. Enggak ada makna doa di dalamnya. Misalnya, semoga panjang umur. Yahya almarhum. Nah, almarhum itu seolah dirahmati, bukan tidak ada makna doa. Sehingga kalau kita mengatakan almarhum insyaallah. Kalau contoh orang lain protes sama saya orangnya. Ini contoh saya doain panjang umur gitu ya. Almarhum. Nah, maka almarhum itu artinya yang telah diberi kasih sayang oleh Allah. Maka ya apakah salah? Ya enggak salah karena itu khusnudzon. Semoga dia termasuk orang yang sudah dikasih sayang oleh Allah. Tapi yang benar dan itu bukan salah. Yang lebih benar adalah yang ada makna doa rahimahullah atau rahmatullah alaihi. Masih pakai almarhum hari ini? Setelah ini? Pakai almarhum enggak? Kalau pakai boleh-boleh aja, cuman ada yang lebih baik rahimahullah. Cuman kalau pakai almarhum Anda tambahi insyaallah gitu. Almarhum ini orang almarhum. Almarhum orang yang telah diberi kasih sayang insyaallah. Begitu sebaiknya. Tapi jangan gampang nyalain gara-gara ini salah paham. Kata Buya salah bilang almarhum. Nah, ini repot lagi salah tangkap. Anda gagal paham bahwa saya. Cuman kita beri yang terbaik. Rahimahullah atau rahmatullahi alaihi. Khususnya untuk orang yang telah meninggal dunia. Coba kalau ada rahimakallah, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Coba kalau bilang ammu almarhum, gimana? Beda juga artinya. Enak. Almarhum. Masih hidup di belakang almarhum. Baik. Lebih baik yang ada makna doa. Selesai insyaAllah. Jangan nyalain. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan ketiga yaitu datangnya dari hamba Allah di Dubai, Arab Saudi. Semoga Buya diberi panjang umur dan oleh Allah diampuni segala dosa kita semua. Buya, tentang sholat duha berjamaah, apakah bacaan imam sir atau jahar? Kemudian jika berdiam di masjid setelah sholat subuh sampai syuruk, kemudian sholat sunnah syuruk berapa rakaat? Jika sudah sholat sunnah syuruk, apakah tidak perlu sholat duha? Sholat duha adalah sholat yang tidak disunnahkan berjamaah. Maka sebaiknya kalau melakukan sholat duha, jangan berjamaah. Baru boleh melakukan sholat duha berjamaah, disebutkan para ulama, jika untuk mengajari orang lain. Untuk ngajari. Kalau sudah bisa, lakukan sholat sendiri. Apakah ada tambahan pahala 27? Enggak ada. Cuma namanya mendidik. Sholat sunnah kalau untuk mendidik, mengajari orang boleh. Ini disebutkan para ulama untuk mengajari orang. Kemudian bagaimana cara membacanya? Ya enggak pakai terang-terangan, enggak pakai keras karena di siang hari seperti sholat duhur. Ya, enggak usah mengeraskan suara. Kalau mengeraskan suara enggak sunnah. Sunnahnya adalah disembunyikan. Ada orang sholat duhur di sini langsung Bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya sah, tapi dia meninggalkan sunnah melirihkan suara. Enggak batal loh ya. Sama sholat maghrib, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai suara. Allahu Akbar. Ya besok jangan boleh jadi imam lagi dia. Ya sah sholatnya. Orang kok aneh-aneh. Begitu ya. Jadi sholat duha itu sebaiknya jangan berjamaah kalau sudah terbiasa. Kemudian sholat isyraq. Kebanyakan ulama mengatakan tidak ada sholat isyraq. Sholat isyraq, kebanyakan ulama mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha. Karena sholat isyraq itu sholat duha, maka kapan melaksanakan sholat isyraq? Melaksanakan sholat isyraq adalah setelah terbit matahari, ditunggu meninggi. Tunggu sejenak sampai matahari meninggi. Dan meningginya tuh dikirakan matahari meninggalkan landasannya, di bawahnya boleh dikasih matahari lagi. Baru itu masuk sholat duha. Jadi kebanyakan ulama mengatakan sholat duha adalah sholat isyraq. Kemudian sebagian ulama lagi mengatakan sholat isyraq itu lain, bukan sholat duha. Biarpun ini bukan pendapat yang dikukuhkan yang kedua ini, tapi banyak mengamalkannya. Dan dalam banyak kesempatan kita juga mengamalkan Karena ada riwayat dari baginda Nabi tentang sholat. Man sholla fi masjidi jamaatin, au kama qala Rasul. Barang siapa melakukan sholat di masjid dengan berjamaah, thumma yaq'udu fi musallahu, kemudian dia duduk di tempat sholatnya tadi, yadkurullaha, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, thumma, pakai kalimat thumma, kemudian yusalli rak'ataini, melakukan sholat dua rakaat, falahu ajrul hajjati wal umrati tamataini tamataini, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna sempurna. Nah, ini sebagian mengatakan bahasanya dari hadis ini namanya sholat isyrok bukan duha. Kenapa? Habis terbit matahari langsung sholat dua rakaat. Kalau Anda ngambil pendapat ini biar berlemah, enggak ada masalah. Tapi nanti ada sholat duha lagi setelah isyrok. Menurut pendapat yang kedua, setelah Anda melakukan sholat isyrok dua rakaat, sholatnya dua rakaat. Karena sholatnya pas matahari terbit, Anda melakukan sholat dua rakaat. Namanya sholat isyrok. Setelah itu Anda tunggu lagi sejenak, kalau matahari sudah meninggi, waktu duha adalah matahari mulai meninggi, kemudian sampai sebelum tergelincir matahari itu waktu duha. Anda melakukan sholat duha, minimal 2 rakaat, paling banyak kalau sholat duha itu 8 rakaat. Sebagian mengatakan sampai 12, tapi pendapat yang kuat adalah sholat duha itu sampai 8 rakaat. Terserah Anda milih 8 sama 12, boleh. Kami pernah ini bertanya kepada, meributkan tentang debat ini, debat ulama 8 sama 12. Saya guru mulia Dr. Ali Tuharoyan berkata, ya waladi, ana mau tanya sama kamu wahai anakku. Apa ya Syekh? Ente tadi meributkan sholat 8 rakaat sama 12 rakaat. Ana pengen tahu, ente sholatnya berapa rakaat? 2. Ente sholatnya 2, debat 8 sama 12. Kalau ente sudah ngomong 12, 8 baru ribut. Maksudnya kita perlu ngamalkan aja. Yang 8, alhamdulillah, 2, 2, 2, 4 kali. Selesai ya? Boleh sholat isyrok. Kalau Anda tidak mau, kalau ada orang mengingkari sholat isyrok, mereka juga ulama. Jangan mencaci, sudah selesai. Ada yang mengatakan sholat isyrok tidak? Tidak ada. Ada yang mengatakan ada, seperti yang kami jelaskan tadi. Sholat, kalau niatnya sholat, sudahlah pakai bahasa Jawa, ya rasa. Aku niat sholat isyrok karena Allah, Allah Akbar. Aku niat sholat duha karena Allah, Allahu Akbar, sudah. Enggak usah bingung-bingung niatnya ya. Di dalam hati niatnya yang penting. Aku niat duha, rakaat. Ya Allah, dua rakaat ya Allah. Faham, Allah ngerti kok. Tidak usah pusing gara-gara niat, lalu tidak ngamalkan nanti ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kami berikan kesempatan kepada para jamaah dengan masing-masing pertanyaan, satu pertanyaan. Pertanyaan pertama kami berikan kepada jamaah laki-laki terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin mengajukan dua pertanyaan saja. Satu. Hanya yang lain. Menyimak pertanyaan dari media sosial tadi, Buya, antara sholat sunnah isyrok dengan duha. Tadi Buya memaparkan bahwa andaikan sholat isyrok tidak dilaksanakan dan duha dilaksanakan, itu berarti bobotnya sama. Dan pahalanya adalah setara dengan pahala orang berhaji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Seumpama sholat usrok kita tinggalkan, tapi duha yang kita laksanakan, Buya, apakah itu juga pahalanya sama, setara dengan ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna? Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Kasih dan insya Allah mendapatkannya. Cuman Anda harus paham makna lain yang dihadirkan para ulama. Semua sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Kecuali sholat duha bagi orang yang subuhnya di masjid. Nah, berarti kan jangan pulang dulu. Dengan hebat. Jadi kalau Anda sholat duha subuhnya di masjid, lebih baik di mana? Di masjid. Agar mendapatkan pahala tersebut. Nah, pahala haji dan umroh tamataini-tamataini tadi ada syaratnya. Biarpun Anda langsung duha, syaratnya apa? Anda sholat di masjid dengan berjamaah, Anda duduk di itu berzikir kepada Allah sampai melakukan sholat duha. Jadi jangan diputus dengan urusan-urusan yang lainnya. Urusan akhirat, belajar, majelis taklim, dan sebagainya. Tapi ada yang berbisik di belakang, Buya, aduh habis subuhan saya jualan di pasar. Ini bagaimana? Gitu, saya paham. Allah Maha Kasih ya. Yang penting niatnya kencang, jadi sambil jalan jangan ngomong dulu solawatan aja, nanti terbit matahari tuhaan, langsung tuhaan Anda dapat insyaallah. Allah Maha Kasih, karena memang kebetulan tugas kerja Anda jam begitu. Cuman tadi kalau sesuai dengan pertanyaan, yang mendapatkan janji pahala haji dan umroh yang jelas sesuai dengan syarat disebutkan, sholat di masjid, duduk di tempat tersebut, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, sampai melakukan sholat, ada rentetannya itu, baru mendapatkan haji. Dan itu yang jelas. Ada pun yang lainnya mengharap karunia Allah. Yang penting sudah sholat duha, semoga juga mendapatkannya. Di dalam hatinya kan pengen tadi kan, pengen dapat pahala haji dan umroh kan. Tapi aduh, saya enggak di masjid sholatnya. Ya, besoklah di masjid. Niatnya yang kuat untuk di masjid. Ya itu. Wallahu a'lam bissawab. Dari jemaah apa? Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, gimana kalau kita punya utang? Nah itu kita baru ingat udah hampir 10 tahun lebih. Dan kita sekarang gak tahu, lupa alamatnya, lupa namanya. Gimana solusinya, Buya? Terima kasih. Baik. Jika kita punya utang kepada seseorang, yang orang itu sudah tidak diketahui di mana rimbanya, bagaimana? Utang harus Anda bayar. Cuman cara membayarnya itu begini. Yang jelas, lepas uang tersebut dari tangan Anda. Takut keburu meninggal, semoga panjang umur. Takut keburu meninggal, diwaris oleh anak-anak kita. Caranya bagaimana? Keluarkan. Setelah Anda keluarkan, saya punya utang 100 ribu kepada seseorang. Tapi orangnya enggak ketemu. Ada dua cara. Anda titipkan ke mahkamah dan katakan kepada beliau, hakim atau qadhi, qadhi, hakim, saya punya utang kepada fulan, yang penting bebas dari Anda. Ya? Orangnya di sini agak tuh nyarinya. Tolong saya serahkan kepada Anda, kalau ketemu orangnya serahkan, kalau enggak sudah, pokoknya enggak saya urusan, lepas, satu. Cara yang kedua adalah, Anda langsung dari 100 ribu tersebut, Anda sedekahkan ke masjid, Anda niatkan untuk orang tersebut. Beres. Cuma jika ternyata orangnya tiba-tiba datang, Anda wajib nomboin lagi. Ya itu. Kenapa? Intinya itu apa? Anda tidak menggenggam dalam rengkuhan Anda harta tersebut, takut diwaris oleh anak Anda. Lepas dari tangan Anda, Allah pun tidak akan menyiksa Anda setelah itu. Nah, tapi itu tadi, kalau dia datang tak tahunya baru masukkan kotak masjid, datang, "Ah, masih ingat enggak?" "Iya, iya, ingat." Nanti enggak bayari, ya. Seperti itu. Takutlah dengan istilah utang. Beresin. Jangan mati membawa utang. Semoga Allah menjauhkan kita dari utang. Allahu a'lam bissawab. Afwan Buya, karena masih ada waktu, kami beri kesempatan kepada para jemaah dengan masing-masing penanya satu pertanyaan. Pertanyaan pertama dari jemaah laki-laki tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini kan masa apa namanya, dalam rangka pemilihan calon penguasa ini. Sebagian masih sampai sekarang itu ada yang golput. Mereka punya alasan. Takutnya pemimpin yang dipilih nanti ternyata tidak amanah, jadi takut mereka. Itu alasan mereka yang golput. Alasan mereka yang mengajak supaya ini ikut nyoblos, berarti seolah-olah tidak peduli. Walaupun pilihannya terbatas, memang sudah sistem pemerintahan kita seperti itu. Jadi harus memilih Anda sebagai pertanggungjawaban Anda. Walaupun hanya 5 tahun, ini adalah langkah kecil. 100 tahun mendatang, demi anak cucu, pastilah bisa dipilih keduanya. Dengan cara misalkan, enggak semata lihat personnya, tapi siapa pendukung-pendukungnya. Jadi memang harus memilih. Demikian Bu ya, mohon-mohon pencerahan. Baik. Terima kasih. Nasihat umum, masalah pemilihan itu, yang harus kita jaga adalah hati kita dengan sesama. Sampai kapanpun Anda akan menemukan perbedaan dalam ijtihad memilih. Enggak akan mungkin tidak ada perbedaan. Akan ada perbedaan dalam ijtihad memilih. Biarpun itu setan nanti kasih kopiah putih, orang awam percaya itu katanya orang baik, kan ya? Hati-hati, makanya jangan membuat permusuhan dengan kawan. Saya sering guyonannya, kalau mbah Anda mati, Pak Jokowi datang atau tidak? Pak Prabowo datang atau tidak? Tidak datang, kenapa harus ribut sama tetangga? Yang datang tetangga kita kok. Jangan ribut gara-gara urusan dua orang ini. Dengan tetangga jangan bermusuhan, selesai. Kita harus indah dengan tetangga. Adapun perbedaan ijtihad akan selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Tapi jangan sampai kita menjadi musuh dengan kawan dan saudara kita. Baik, ini adalah mukaddimah. Kemudian, bagaimana orang yang golput? Golputun harus hasil ijtihad dong. Dia sudah berusaha milih, tak taunya sama-sama hitam. Pusinglah dia. Nah, tapi kalau sudah ada tanda nyala, nggak boleh golput. Pada akhirnya nanti, harus ada tanda-tanda dong. Tapi kalau betul, makanya jangan menyalahkan orang golput. Kadang-kadang golput itu kenapa? Oh, dia mentok. Dan sekarang mungkin banyak golput. Kenapa? Banyak pengikut yang nggak benar. Pengikut yang ini, mencaci ini. Orang bingung ini. Semuanya pakai di medsos, mencaci ini. Jelek semuanya kan. Bingung, saya stres. Kerbo saja saya jadikan presiden. Bisa ngomong gitu nanti. Nah, akan ada bingung, semuanya caci maki. Maka kami himbau Anda jangan caci maki. Ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau Anda meyakini calon yang Anda pilih adalah baik, cukup Anda sebut kebaikannya tanpa mencaci orang lain. Enggak ada pahalanya mencaci. Anda enggak mencaci Abu Jahal sampai mati, enggak mencaci Fir'aun sampai mati pun enggak dosa kok. Hah? Kenapa kita biasa di assessment itu menjadi permusuhan? Akhirnya gara caci, balas caci, caci. Ulama dicaci kok. Saya ngomong di sini caci nanti. Sudah biasa, saya ngomong begini, nanti komentarnya ada yang enggak benar. Alhamdulillah. Semoga Allah mengampuni saya, mengampuni dia. Baik. Golput, kalau memang sudah betul-betul dia gelap, boleh. Tapi kalau sudah ada tanda terang, enggak bisa golput. Harus dong. Yang lebih terang ini harus diambil. Atau paling tidak yang kelamnya enggak benar-benar. Itu, gitulah bahasanya. Ini. Kemudian, yang perlu kami hadirkan, setelah itu, dalam memilih, kriteria dalam memilih. Kriteria dia dalam memilih itu, yang pertama memang orangnya adalah baik, zatnya dia. Baik itu bukan berarti dia harus, wah ustaz alamah, kiai, atau bagaimana, atau enggak. Sholat lima waktu, ya enggak pernah terkenal dia zina, enggak judi, enggak mabuk. Enggak pernah mendukung yang merendahkan agama Allah, enggak pernah mendukung kejahatan, enggak pernah mendukung. Yang penting ada himmah untuk itu, berarti dia baik. Biar betul adalah budak yang tiba-tiba diberdekakan. Siapapun dia, enggak penting dia. Apakah orang terkenal, enggak terkenal. Jelas ya? Yang penting orangnya baik, itu maknanya baik adalah tidak menyeru kepada kejahatan, kebatilan, akidahnya tidak sesat. Dia adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cukup, satu dulu. Kemudian yang kedua, siapa yang mengusungnya? Enggak cukup biarpun ibaratnya, mohon maaf ya. Nyontoin orang enggak enak. Anda percaya sama saya baik misalnya, Anda percaya. Biarpun saya yang diangkat, lah kok yang dukung saya itu enggak benar, jangan pilih saya. Saya saja langsung. Jangan pilih saya. Misalnya, karena apa? Karena pendukung itu yang membisikkannya. Anda tidak bisa menjerit, jerit-jerit pun Anda tidak didengar. Tapi yang didengar siapa? Yang membisik? Pengusungnya ini. Kalau pengusungnya adalah tidak dekat kepada Allah, misalnya kelompok, tidak tahu kelompok organisasi atau partai, terserah namanya apa saja. Apakah LSM atau terserah. Jika yang ngusung ini adalah sesuatu yang tidak dekat kepada Allah, atau cenderung memusuhi agama Allah, biarpun saya, kalau Anda pecinta saya, jangan dipilih saya. Paling enak. Karena saya telah kepleset saya. Saya tidak nyontohkan siapa-siapa. Ini, saya tidak ngajari Anda seudon kepada orang. Anda saya. Anda punya prinsip. Selalu. Karena ini ilmu itu perlu saya hadirkan. Saya nyebut si A, B. Karena ini setiap 5 tahun kita diuji. Milih RT, kepala desa, bupati, selalu. Maka kalau Anda punya rumus, enak. Kalau partai ini adalah partai yang tidak mendukung kemuliaan, misalnya, siapapun orangnya. Karena dia akan membisikkannya, ada kepentingan-kepentingan. Baik. Setelah Anda tahu, wah pendukungnya lumayan miring, enggak miring-miring bener lah. Masih lumayan, baunya enggak terlalu nyengat-nyengat betul lah. Tapi Anda mulai cenderung ke sana kan? Dan kecenderungan Anda tidak cukup. Yang ke berapa? Ketiga. Yang ketiga, Yang sebenarnya lebih dulu lagi sebelum melihat pendukungnya. Yang ketiga, hubungan orang tersebut baik dengan manusia. Urutannya begini, dia baik kepada Allah. Ya. Yang kedua, dia baik kepada manusia. Tidak zalim, tidak membuat. Yang ketiga, pendukungnya, pengusungnya adalah harus baik. Jangan main-main masalah ini. Anda tidak punya kekuatan apa-apa. Ya kan? Ini pengusung, ini penting sekali. Yang keempat adalah, mintalah petunjuk kepada Allah di tengah malam. Setiap malam Anda. Yang ribut urusan presiden ini. Kalau Anda tidak pernah sholat malam lalu tahajud minta kepada Allah, Anda bohong. Enggak perlu ngangkat bendera warna merah, putih, kuning, hijau, itu enggak penting itunya. Tapi Anda ngadu kepada Allah setelah tadi urutan tersebut. Setelah Anda ngadu kepada Allah, minta petunjuk, istikharah, baru besok memilih karena Allah sesuai dengan apa yang Anda renungkan. Buya Yahya jadi presiden. Loh, amin gimana dia aminin? Wah, nangis panjang masa. Umar Abdul Aziz dikatakan presiden, nangis semalam, sekeluarganya nangis semuanya. Anda mengamini. Bolehlah nanti santri jamaah ini jadi presiden itu. Ya kok amin ya, bolehlah gitu ya. Selesai ini. Bahaya ini. Selesai ya. Semoga Allah menjaga, memberi yang terbaik. Ini sekedar contoh saja. Dan jangan dibawa kemana-mana dulu. Sekarang zamannya, zaman mana? Ini waktunya menata hati dulu. Menata hati dulu, nanti kalau sudah hati tertata, nanti Anda akan ketemu sendiri. Dan jangan bertanya, Buya milih siapa? Ini pertanyaan kadang-kadang, dia bertanya enggak mana? Anda tenang dulu, ya. Sekarang menata hati dulu, wong menata kok saya, ntar dulu sih, tata dulu hati benar ini. Anda pandang yang jelas, pandang yang sehat. InsyaAllah ya, takutlah kepada Allah. Dan ingat, apapun yang Anda lakukan ada amanat. Jangan Anda memilih misalnya, misalnya, saya tidak urusan negara Indonesia Raya. Misalnya ada negara kecil sana. Kalau Anda tahu bahasanya dia itu tidak benar, kok ternyata Anda memilih dia, tak tahunya terbetik di dalam hati Anda kepentingan pribadi. Pondok kita biar dibangun. Anda khianat, Ustadz pembohong ini. Berarti mementingkan urusan pribadi. Pondok itu jangan dianggap kepentingan umat loh. Bisa masuk kepentingan pribadi loh ya. Pondok terbesar di Cirebon. Nah, pondok ter, saya ngomong Cirebon saya. Kalau ngasih contoh saya aja deh sendiri, nanti orang lain nanti gak enak. Jadi urusan pondok jangan dianggap sepele, dipikir untuk dakwah dan sebagainya. Wah, ada unsur prestis, kebanggaan nih. Wah, dibangun. Anda khianat. Apalagi nanti kasih proyek nanti. Wah, tambah lagi. Sudah begitu kadang-kadang dikasih janji dok. Kapokmu kapan? Sudah dikasih janji gak didapat, dikasih tambah dosa lagi, gak karu-karuan. Yuk kita takut kepada Allah. Makanya kata, pilihlah setelah itu, bebaskan di saat Anda memilih daripada kepentingan pribadi. Pikirkan umat selamat. Jangan pilih perusahaan, jabatan, uang itu semuanya. Aku milih karena Allah. Kena hidungnya siapapun, Anda selamat nanti insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Dari jemaah wanita. Cukup? Hah? Cukup. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Salma mau tanya, bolehkah kita berzikir atau bersalawat itu dalam hati atau tidak dilantunkan? Seperti contohnya misal kita lagi di kampus atau di tempat ramai, itu bagaimana Buya? Baik. Satu lagi. Satu boleh, satu nanti panjang. Buya satu aja, nanti yang lain ngomong. Sekali ya. Kalau misalkan kita zikir, kita lupa berapa, misalkan kita zikirnya itu sampai mana, berapa itu gimana? Baik, yang pertama. Ya, makasih Buya. Sama-sama. Berzikir, zikir itu ada dengan lesan, pahalanya pahala lesan. Yang terpenting adalah zikir ha. Jadi kalau enggak ada pilihan-pilihannya hati, misalnya kita lagi di mana zikir dengan ha, hati boleh. Dapat pahala hati, istimewa itu dengan hati. Maka dengan lesan pahala buat lesan. Makanya zikir dengan lesan dengan makanya zikir yang diucapkan dengan yang disimpan di dalam hati pahalanya gede yang diucapkan dan dengan hati. Bahkan kalau zikirnya dengan lesan saja, hatinya belum zikir pun sudah dapat pahala. Cuman tidak segede di saat dengan hati dapat pahala. khususnya di saat yang kita enggak enak berarti diajak ngomong sama ibunya kok la ilaha illallah. Ya dia kurang ajar sama ibunya itu. Ya. Ya ada waktu-waktu berzikir dengan lesan itu. Baik, kemudian apa tadi? Lupa ini. Hitungan itu adalah untuk membatasi hawa nafsumu agar tidak malas. Tapi jangan sampai hitungan itu jadi hawa nafsu yang menjadikan kamu tidak khusyuk lalu hanya sibuk ngitungi bilangannya. Ini yang repot. Jadi orang punya batasan, saya menghitung 1000 kali itu biar Anda enggak malas, kalau belum 1000 belum berhenti. Sekarang yang banyak hitungannya yang jadi khusyuk. Hitungan berapa tadi? 40. Ya Allah, enggak ingat Allah lagi. 30. Tasbihnya jatuh lagi. Aduh, jatuh. 40. Kalau dulu jangan pakai hitungan, sekarang pakai jam. Saya zikir 1 jam. Kalau sudah teng, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Teng, 1 jam gitu. Jadi hitungan itu adalah untuk membatasi hawa nafsu agar tidak mengurangi, ada targetnya. Tapi jangan sampai hitunganmu itu menjadi hawa nafsu yang mengganggumu lalu tidak khusyuk. Nah, gitu ya. Jadi hitungan enggak harus lebih banyak. Cuman kalau enggak pakai hitungan dijamin Anda enggak istiqomah. Hari ini 1000, besok 20. Ini kan beda banget. Tapi kalau saya pakai hitungan saya pastikan sampai begini. Cuman setelah itu jangan yang Anda kejar hitungannya, khusunya. 4444. Dari tadi ngomong imamnya lama banget, masih dapat 1000, sudah jam 11. 2000 dan 12. Dari mikir hitungan enggak khusyuk kepada Allah. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Bismillah, baik. Maulid alhamdulillah sudah selesai di Al-Bahjah, di pesantren. Semoga Allah mengkabul hajat kita semua. Yang hadir dan yang tidak hadir akan mendapatkan keberkahan semuanya. Tinggal kita malam maulid di depan, di alun-alun ini. Malam cinta Rasul, hari Senin, malam Selasa. Berarti tidak ada majlis di sini nanti ya. Pukul 20 sampai selesai. Kapan itu? 12 Rabiul Awal. Tanggal 24 bulan Maulid. 19 hari lagi ya. Rabiul Tsani. 1 bulan 20 hari lagi, masih lama. Di alun-alun sini Maulidnya tanggal 24 Rabiul Tsani atau bertepatan tanggal 31 Desember di alun-alun Kesaksian Kota Cirebon ini insyaallah. Kemudian juga jangan lupa Maulid Akbar di Al-Bahjah Buyut. Di Buyut hari Ahad pagi pukul 7 sampai 11 pagi 29 Rabiul Tsani atau 6 Januari di Buyut. Kemudian juga bagi para bapak ibu yang punya putra putri sudah mulai masuk sekolah SD, SMP, SMA, sudah dibuka pendaftaran untuk SD, SMA, SMP IKU Al-Bahjah. Ini program formalnya. Adapun program tafaqquh sama tahfidznya, pendaftarannya adalah nanti menjelang Ramadan. Jadi pesantren salafnya, pesantren tafaqquhnya yang enggak ada urusannya dengan formal, yang hanya akan belajar agama-agama-agama, itu adalah pendaftarannya nanti menjelang bulan Ramadan insyaallah. Kemudian kami himbau untuk semuanya agar bisa ikut bergabung dalam infak center Al-Bahjah. Apakah Anda datang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ke sana untuk berinfak biarpun 1000 rupiah. Yang penting Anda sambung hati deh. 1000 rupiah per bulan, sambung hati. Yang penting hati jangan jauh deh dengan program kemuliaan. Hakikatnya sambung hati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1000 rupiah enggak ada masalah, berkah. 1000 dikumpulkan kali 1000 orang sudah 1 juta juga. 1000 kali 1000, baik. Kemudian 1000 beneran nanti jangan. Ya enggak apa-apa, beneran enggak apa-apa. Buya bukan guyonan, enggak beneran ya apa-apa. Ya, baik, kemudian infak program orang tua santri. Orang tua asuh. Karena dari santri nanti akan ada program penyaringan-penyaringan lagi dari bibit-bibit unggul tersebut. Unggul di sini bukan sekedar kecerdasan, kami tidak bangga dengan kecerdasan santri, Akan tapi santri yang sudah mulai tampak adabnya, tampak akhlaknya, tampak semangat juangnya untuk bisa dibesarkan, itu akan menjadi kader-kader khusus untuk jadi ulama-ulama Rasulullah, untuk jadi juru-juru dakwah. Akan kita didik secara khusus dan itu perlu pembiayaan khusus juga. Maka kalau kita sebut orang tua asuh ini spesial untuk ini. Dan akan kita undangkan guru-guru yang bisa mendidik mereka dengan serius. Maka Anda boleh mengambil beberapa anak di sana untuk menjadi anak asuh Anda. Semoga Anda panjang umur nanti. Nah, sehingga setelah meninggal dunia Anda punya ulama-ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun program infak secara umum di pesantren sama juga sebelumnya pahalanya. Karena apa? Dari ribuan anak yang belajar ini nanti ada yang terus masuk pendidikan selanjutnya, ada yang paling tidak mereka selamat bisa mengamalkan ilmunya di rumahnya jauh dari maksiat, itu pahala juga bagi Anda semuanya yang ikut bergabung dalam infak di pesantren Al-Bahjah. Kemudian bisa melalui transfer, kalau transfer nanti melalui Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 7204 202. Mudah dihafal ya. Sudahlah, paling tidak Anda hari ini menghafal nomor rekeningnya, insya Allah besok dikasih rezeki oleh Allah. Kalau tidak hafal kayaknya tidak dapat duit nanti. Jangan hafalin 7200. Saya tidak hafal sendiri, bahaya ini. 7200 ya, 7204 2092, 7204 2092, Bank Syariah Mandiri. Kemudian juga kita harus peduli dong kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Musibah tidak mereka kehendaki, tapi Allah yang menghendaki untuk mengangkat yang sadar akan musibah tersebut. Allah bisa saja membebaskan mereka dari musibah. Bahkan setelah Allah berikan musibah, Allah bisa menurunkan macam-macam makanan ke sana. Akan tapi Allah membuat musibah untuk saudara kita di sana karena Allah ingin mengangkat kita yang sadar akan musibah tersebut. Yuk kita mengangkat diri kita untuk bisa bergabung dalam program bencana alam, baik yang di Lombok, di Palu dan seterusnya, ke rekening Al-Bahjah Peduli Sosial atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial di rekening Bank Muamalat 13 90 123 123. Baik, insyaallah. Bismillah. Yang terakhir adalah program promo usaha Al-Bahjah. Tidak boleh diumumkan di masjid. Ini program mau jualan di sini ya, enggak boleh. Macam-macam ini enggak ada. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah yang maha kasih ya Allah. Bersihkan hati kami dari bermacam-macam penyakitnya ya Allah. Bersihkan hati kami dari kebencian, dari dengki, dari dendam ya Allah. Dan kami mohon mudahkan kami untuk sampai kepada keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan ibadah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, masyarakat kami, ya Allah. Di negeri ini, jauhkan dari percekcokan dan pertumpahan darah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab khilaf, sebab-sebab permusuhan. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus, ya Allah. Yang kenal kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, yang menjadi sebab kejayaan dan kebaikan umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari ya Allah, dari pemimpin-pemimpin yang zalim ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk bisa memilih pemimpin-pemimpinmu yang koridor ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, jaga kehormatan kami semua. Anak-anak kami, jaga mereka semua. Jaga kehormatan mereka semua. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab zina. Mata kami jauhkan dari melihat yang membangkitkan syahwat kami, ya Allah. Mata kami, jauhkan kami dari melihat yang haram, ya Allah. Sungguh, ya Allah. Dengan dosa yang kami lakukan dengan mata kami sudah sangat cukup jika engkau ingin menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon, ya Allah. Kami mohon pengampunanmu, jangan kau hukum kami, ya Allah. Pengampunanmu, ya Allah, jangan hancurkan mata dan anggota tubuh kami, ya Allah. Kami mohon pengampunan darimu, ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa. Dosa telinga kami ampuni, dosa lisan kami ampuni, dosa anggota tubuh kami ampuni, ya Allah. Dan jauhkan kami, keluarga kami, masyarakat kami, tetangga kami dari zina yang busuk dan kehinakan. Akhir-akhir ini kami sering mendengar kisah berzinaan di sana-sini, ya Allah. Kami tidak rela mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad melakukan kehinaan, ya Allah. Kami tidak rela, ya Allah. Maka kami mohon jauhkan kami dari zina. Jauhkan kami dari zina. Jauhkan kami dari mukaddimah zina. Dan siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon, ya Allah, hentikan dari kehinaan itu. Dan tutup aib mereka, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau hukum lagi, ya Allah. Dan kami mohon bencikan kepada zina dan buka pintu halal. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah, sehingga kami tidak akan melirik kepada yang haram. Ya Allah, buka pintu halal, pintu halal, pintu halal untuk kami, ya Allah. Ya Allah, dan lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Yang sudah punya hajat untuk menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang yang kau ridhai, ya Allah, buka pintu halal untuk mereka. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang telah berjuang di masjid ini, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, keikhlasan, ketulusan, ya Allah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, engkau maha tahu, ya Allah, siapa mereka. Engkau maha tahu siapa mereka yang tidak ada yang tersembunyi dari pandanganmu, ya Allah. Semua yang telah membantu perjuangan kami, ya Allah. Perjuangan kami, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kepada kami, ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami. Kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di saat, ya Allah, kau cabut nyawa kami kelak. Kami ingin, ya Allah, setelah panjang umur nanti, saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.